bagaimana menyikapi orang terdekat, terutama orang tua yang masih menentang dakwah salaf, mengingat dia merupakan orang yang paling berjasa pada kita. Tentunya mereka orang yang sangat berjasa dan paling harus kita hormati, paling harus kita bakti padanya. Maka ya sabar pertama menghadapi sikap mereka yang menentang, dan dakwai dengan santun. Jangan kamu konfrontasi dengan mereka. Gak bisa pak, gak bisa bu, salah, oh, ini begini. Jangan. Posisimu harus di bawah. Tunjukkan kamu berakhlak. Begini seorang salafi. Apalagi mungkin yang kalau antum bahasa Jawa misalnya, dengan bahasa Jawa yang halus, mekaten pak, ini meniko begini begini, dengan bahasa yang antum pahami, ini masalahnya begini begini. Sekali dua kali mungkin kamu diam, ya sudah diam, kamu nggak ngerti apa apa, ya sabar, jangan putus semangat. Ibrahim pun alaihi salam berdakwah kepada ayahnya, berdakwah kan, nggak diam. Dengan santun, dengan akhlak. Nah, selain tentunya doakan agar Allah bukakan hati mereka. Nasihat kepada muslimah yang seringkali keluar rumah menggunakan kendaraan, melanggar lalu lintas dari SIM, lampu merah dan lain-lain. Mayasluh hada, mayasluh abadan, nggak boleh yang semacam ini. Terlepas dari hukum wanita itu mengendarai kendaraan, itu perkara satu perkara, apalagi yang jelas-jelas menyalahi pemerintah kita yang semacam ini. Ahlu sunnah orang yang pertama menyuarakan taat kepada pemerintah, bukan hanya teori dan ucapan, tapi dalam pengamalannya. Nah, ini pelanggaran, gak boleh. Atau terkadang di sebagian tempat kita melihat ummahat atau itu akhwat sudah pakai kendaraan roda dua dengan kecepatan tinggi lagi, cukup kencang, dan berani nyalip begitu. Nyalip kita yang laki begitu. Sehingga ya ma'ruf karena dia berbusana seperti itu, apa ya orang Jawa bilang, mabat-mabit pakaiannya, kena angin. Dilihat gak pantas, aib. Mana kehormatan. Mana kesopanan, mana kesantunan seorang muslimah. Tentunya yang semacam itu kembali kepada walinya. Kalau dia putri ya, mana bapaknya, ayahnya. Atau kalau dia seorang istri, di mana suaminya. Jaga dan lindungi mereka. Miskinah perempuan kadang kurang akalnya, kurang ininya. Nah, Allah yuslih. Hukumnya menjual atau memakai obat kuat, obat yang di dunia itulah untuk kegunaan ini itu. Nah, ala kulli hal, kalau tinjauan medis saya nggak paham, perlu ditanyakan dan dikonsultasikan kepada yang lebih ahli, karena itu kan obat pada tubuhmu. Apakah itu tidak ada efek samping yang memadorotkan terkait tempat atau anggota tubuhmu yang sangat vital? Khawatir akan memadorotkan kamu. Dampak jarak dekat atau jarak panjangnya, coba dikonsultasikan kepada ahlinya, apa betul gak ada efeknya yang semacam ini. Saya gak tahu ahlinya yang ditanya dalam bab itu. Tapi yang ingin kita sampaikan dari sisi lain, maraknya yang semacam itu di komunitas salafiyin, di grup-grup apa WA atau channel atau yang semisalnya, di posting obat kuat begini begini begini, anunya rinciannya postingannya begini begini. Ya akhi barakallahu fiik, pada faktanya tidak sedikit orang tua yang kurang bisa menjaga HP-nya atau gadget-nya, dipegang anaknya, dibaca anaknya, putra atau putri. Pantes anakmu membaca, aib. Dari sisi ini kita tidak sedang berbicara hukumnya jual beli itu halal haram bagaimana, tapi dari sisi ininya masuk di komunitas. Wallahu alam, apa ada, kalau di orang luar sana awam kan, untuk lebih meyakinkan kadang dia bawa testimoni-testimoni. Fulan sudah mengkonsumsi ini, wah hasilnya begini, begini, begini. Kalimat-kalimat yang vulgar, ungkapan yang gak pantas disampaikan ke orang. Artinya yang semacam itu, wal ilmu indallah, kita memandangnya enggak patut di komunitas Ahlus Sunnah, di kalangan salafiyin. Wallahu a'lam. Bagaimana cara mengingatkan teman yang sangat berambisi dengan dunia? Ya dengan ilmu. Sampaikan padanya ayat hadis yang berbicara tentang itu. Allah menyebutkan kehidupan dunia itu, Allah katakan zahratal hayatid dunya linaftinahum fi wa rizqu rabbika khairun wa abqa. Allah katakan zahrah, kehidupan dunia yakni harta benda dan kekayaannya itu seperti bunga kembang. Namanya bunga indah dipandang, mungkin wangi kalau ada aromanya atau berwarna yang mencolok, orang tertarik melihatnya, senang. Ya begitulah dunia membuat orang senang, kagum, tertarik padanya. Siapa yang tidak tertarik? Baunya wangi, warnanya indah, betul-betul balaghah, seperti bunga. Mana ada bunga yang kekal lama? Gak ada. Bunga itu, bahkan ulama sebutkan, kenapa Allah sebutkan bunga, dari tanaman bagian yang paling cepat layu, cepat gugur rontok, bunga. Naam, daunnya pun akan mengering, gugur. Naam, rantingnya pun akan mengering, gugur. Tapi waktunya masih lama. Bunga gak bisa, cuman bertahan beberapa hari. hitungan hari. Cepat. Sekarang saja indah, masya Allah, seger, wangi. Gak lama dia layu, menua. Ningkup lagi, jatuh, gugur. Begitulah dunia. Artinya orang, jangan kamu tertipu dengan duniamu, kamu cari dunia sementara kamu lalaikan akhiratmu, agamamu, bekal untuk matimu, kubur dan akhiratmu. Jaga. Jangan kamu tertipu. Naam, cari dunia, bukan bekerjalah. Allah perintahkan, "Wallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqi wa ilaihin nusyur." Allah jadikan bumi kalian terhampar, mudah. Jalan, bergeraklah. Cari rizki Allah. Jangan sampai kamu minta-minta, menunggu bantuan orang, kerja. Tapi bukan itu segala-galanya. Jangan sampai menforsir waktu, tenagamu. Ada yang jauh lebih penting dari dunia. Nasihat, pentingnya ilmu, pentingnya syariat. Nasihati dengan ilmu agar dia sadar, dan hidayah Allah yang tentukan. Mungkin sampai di sini dulu, ikhwan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.